ku percaya dengan kata-katamu, tapi di belakang kau tipu-tipu aku. Sakitnya hatiku, air mataku jatuh. Online Facebookku ku update status baru, change my relationship macam yang dulu-dulu. Jangan kau merayu karena aku tak mau. Dasar mukamu memang tak tahu malu. Kamu tak tahu malu, suka-suka saja kau buat begitu. Kau pernah berjanji pada diri ini setia menanti walau apapun yang akan terjadi. Dengarkanlah laguku, dengarkanlah kisahku. Tak terlalu happy, tak terlalu sedih. Ini bukan dongeng, memang benar tentang kisah nyata. Suka-suka saja kau buat begitu. Kau pernah berjanji pada diri ini setia menanti walau apapun yang akan terjadi. Dengarkanlah laguku, dengarkanlah kisahku. Tak terlalu happy, tak terlalu sedih. Ini bukan dongeng, memang benar tentang kisah nyata. Kasih, mengapa kau berjanji tetapi akhirnya kau mengkiri? Oh kasih, mengapa kau pernah berjanji pada diri ini tetapi akhirnya kau mikir? Dengarkanlah lagu, oh kasih. Mengapa kau berjanji? Tak terlalu happy, tak terlalu sedih. Tapi akhirnya kau mikir?